Kemarin Gus Baha itu agak menyindir kita semua yang di Maulid Rasul. Gus Baha tahu Bu ya, orang tercerdas di Indonesia sekarang yang menemukan 200 hukum fikih yang tersembunyi dalam Al-Qur'an. Jadi hukum fikih itu ada 1500, wakila 800. Dalam Al-Qur'an baru ketemu 500 gitu ya. Nanti kalau sudah full ketemu hukum fikih, insyaallah kiamat. Insyaallah ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lulusan pesantren bukan lulusan kampus, tidak sekolah SD, tidak sekolah SMP, menjadi orang tercerdas.